Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Usulul Salasah, yaitu tiga landasan utama, karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terdahulu telah kita bacakan ya, keterangan yang berkaitan dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya yang dimaksud dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengenalan, yaitu pemahaman yang berangkat dari dalam hati, di mana seorang hamba dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari dalam hatinya, sehingga dia menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, dan dia tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa ma'rifatu nabiyihi, yaitu mengenal nabinya. Yang dimaksud adalah mengenal Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, ya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dengan sebuah pemahaman, ya, pengenalan yang melahirkan sikap menerima apapun yang beliau bawa berupa petunjuk dan agama yang benar. Ya, kita harus menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang beliau bawa, yaitu al-huda wa dinil haq, yaitu petunjuk, ilmu yang bermanfaat, dan agama yang benar, yaitu amal yang soleh. Demikian juga termasuk ya, konsekuensi dari mengenal Rasulullah SAW adalah kita harus membenarkan apapun yang beliau beritakan, apa yang beliau kabarkan, karena sesungguhnya beliau adalah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kita harus membenarkan apapun yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan masa lalu atau yang berkaitan dengan masa depan, baik yang berkaitan dengan perkara ya di dunia ataupun perkara di akhirat, yang itu semuanya adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang muslim mendustakan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang menolak ya hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Oleh sebab itu juga para ulama kita mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi, jika hadis itu sahih maka itu adalah pegangan saya, itu adalah madhab saya. Demikianlah yang dipahami oleh para ulama kita. Kemudian juga termasuk dalam konsekuensi mengenal Rasulullah SAW adalah kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang beliau larang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, termasuk konsekuensi dari mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah kita harus berhukum dengan syariat beliau, dan kita harus ridho ya dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara atas segala yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa sempit ataupun keberatan atas apa yang telah engkau putuskan, dan mereka pun pasrah dengan sepenuhnya. Inilah ciri-ciri orang yang beriman, dia berhukum kepada hukum Rasul, dia tidak dapati rasa sempit dalam hatinya terhadap hukum Rasul, dan dia pun pasrah sepenuhnya apapun yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru, dipanggil menuju Allah dan Rasulnya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul itu memberikan keputusan di antara mereka. Apa yang dikatakan orang-orang yang beriman, ayyakulu sami'na wa ata'na, maka mereka akan mengatakan, kami mendengar dan kami taat, ya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih ya dalam perkara apapun, kembalikanlah kepada Allah, itu kepada Al-Qur'an, dan juga kepada Rasul, yaitu kepada As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hal itu lebih baik dan lebih bagus ya hasilnya. Ya dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hal itu pasti lebih baik dan lebih bagus apa hasilnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras di dalam surat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falihdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya merasa takut orang-orang yang menyelisihi dari ketetapan, dari perintah, dari ajaran Rasul, karena mereka akan ditimpa fitnah, ya, malapetaka, atau menimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka tidaklah diancam dengan tertimpa fitnah dan ditimpakan azab kecuali karena orang-orang itu, yaitu meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Maka tunduk kepada hukum Rasul, mengikuti ketetapan dan syariat Rasul SAW adalah sebuah kewajiban. Tidak boleh ya seorang Muslim ya menolak apa yang sudah ditetapkan dan digariskan dalam sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan dia menolak ya apa yang telah ditetapkan, itu akan menimbulkan ya penyimpangan dan kesesatan di dalam hatinya. Sebagaimana Allah katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika hati mereka itu ya menyimpang, ya mereka tidak mau mengikuti hidayah, mereka berpaling dari ajaran yang lurus, ajaran Islam, ya falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka Allah pun menyimpangkan yaitu hati mereka. Karena mereka berpaling, maka Allah juga meninggalkan mereka. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tadi, dalam surat An-Nur ayat 63. Al-fitnatu asyirku. Bisa jadi fitnah itu adalah berupa kesyirikan. Ya, bisa jadi apa? Fitnah yang menimpa seorang ketika dia menolak sebagian sabda atau hukum Rasul, itu adalah terjadinya kesyirikan dalam dirinya. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minazaihi fayahlika. Karena bisa jadi ketika dia menentang, menolak sebagian sabda Rasulullah SAW, maka muncullah dalam hatinya sebuah ya penyimpangan, ya sebuah kesesatan yang membuat dia menjadi binasa. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian, yaitu orang-orang yang tidak mau tunduk dan tidak mau patuh kepada syariat Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan ajaran-ajaran Islam, yang berpaling dari ya ajaran Nabi SAW, tidak mau mengikutinya ataupun menolaknya, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah memperturutkan hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak memenuhi seruanmu, tidak memenuhi panggilanmu, tidak mau tunduk kepada ajaranmu, wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu hanya saja mengikuti hawa nafsu mereka. maka tidaklah terjadi penyimpangan di dalam agama, apakah itu syirik kekafiran dan lain sebagainya, kecuali disebabkan karena memperturutkan hawa nafsu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada hati kita keimanan dan ketakwaan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.